tak terpungkiri juga bagi engkau yang saat ini dipeluknya dapat tersapu derita. Batang sakit itu dalam tangismu tak mampu menahan pergi yang tak ada habisnya. Thank you semuanya.